alaihi wasallam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Akal tusana kata hatta ra'saha. Kata ra's bisa dibaca berapa bacaan? Ya, apa Usman? Usmati? Yang pertama? Yang kedua? Ketiga? Ra'saha, ra'siha? Tiga, ra'suha. Nah, ra'saha, kalau dibaca ra'saha sebagai apa ya, kawan Abah Usman? Ra'saha dibaca nasab. Hatanya apa? Hatta penasab. Penasab itu kalau masuk ke fi'il. Oh, berarti ataf. Huruf ataf. Nah, hatta ra'siha, baca majrur, indak ya, kawan Abah. Harf ujar. Hatta ra'suha sebagai huruf ibtida'iyah. Ibtida', berarti ra'suha sebagai apa? Ra'suha itu sebagai sebagai mubtada. Nah, khobarnya mana? Takdirnya hatta ra'suha ma'kulun. Baik, nastamir. Qra' ya akhana ba numer. Qala syarih. Qalilun. Mutlaqo. Wahamalu ma ja'a min dalika ala ijmari amilin. Wayaquluna matalan binahi ja'a ja'umu hata abuka. Abuka fa'alin yaf'alu ma fi fi'li ma'dufin wa tadiruhu hatta ja'a abuka. Nah, berkata syarih rahimahullah, berkata syarih nah, wal atfu bihatta qalilun ila akhiri. Ucapan beliau ataf dengan hatta itu sedikit sampai akhir ucapan beliau. Termasuk huruf-huruf hat, huruf-huruf ataf adalah hatta. Hatta dia memberi faedah mutlak al jam'i, penggabungan secara mutlak seperti huruf wawu ya. Hanya saja ataf dengan hatta itu sedikit indal basriyin. Menurut basriyin sedikit diatafkan dengan hatta. Sedangkan kufiyun mengingkarinya secara keseluruhan. Tidak ada ataf dengan hatta. Dan mereka membawa, mereka siapa? Mbak Royhan? Kufiyun. Mereka membawa apa yang datang dari hal itu, yaitu hatta seperti huruf ataf ya. Ketika kufiyun itu mengingkari secara keseluruhan hatta tidak bisa sebagai huruf ataf, maka ketika ada hatta yang menjadi huruf ataf seperti huruf ataf, maka mereka sembunyikan amilnya ya. Kufiyun menyembunyikan amilnya, maka kufiyun mengatakan sebagai contoh, dalam contoh ja'al qaumu hatta abuga, telah datang kaum itu sampai abimu, sampai ayahmu. Nah, al qaumu fa'il yang dohirkan abuga sebagai apa ini? Ataf kepada al qaumu. Nah, tapi menurut pendapatnya Kufiyun, abuka bukan atof kepada al-qaum, tapi apa? Abuka fa'ilun bi fi'lin mahdhuf. Abuka adalah fa'il dengan fi'il yang mahdhuf, takdirnya hatta ja'a abuka, fi'ilnya atau amilnya yang disembunyikan. Wahakadha. Dipahami ya? Misalkan ra'aitu at-tullaba atau akramtu at-tullaba hatta Zaidan misalkan. Jadi Zaidan sebagai apa di sini menurut Kufiyun ya Afan Aba Raihan? Zaidan. Akramtu at-tullaba hatta Zaidan. Zaidan sebagai maf'ul. Dari takdirnya akramtu. Itu madhabnya Kufiyin. Difahami ya? Kalau Basriyin ya dia huruf atof. Atof saja langsung kepada sebelumnya. Ikra ya Basofia. Wa yustaratu biha arba'ata. Kenapa arba'ata? Kenapa arba'ati? Nah iya, empat. Maksudnya apa? Maksudnya empat itu... Kenapa majrur gitu loh? Kenapa nasob? Apa beda gimana? Yustarotu fi'il apa? Nah iya, yustarotu fi'il majhul. Butuh apa? Nah, il fa'il. Yustarotu lil adfi bi arba'atu. Naibul fa'il surutin mudhaf ilaih al-awwalu ayyakuna al-ma'tufu biha isman la'ikan as-sani ayyakuna zahiran la mudmaran as-salis ayyakuna ba'dan inal ma'tufi alaih al-rabi'u ayyakuna goyatun la Goyatun. Goyatan. Goyatan. Wa goyatu syai'i. Wa goyatu syai'i. Biha. Ni. Itunya di atas. Syai'i. Goyatu. Wal muradu annaha. Taktufu. Ma huwa. Taktifu ma huwa nihayatan. Mahuwa nihayatun mahuwa nihayatun ziyadati aw naqsi. Dipersyaratkan untuk atof dengan hatta ada empat syarat. Syarat yang pertama, yang diatofkan dengannya itu isim bukan fi'il. Ya, yang diatofkan dengan hatta itu isim ke isim bukan fi'il. Syarat yang kedua, hendaknya isimnya isim dhahir, bukan isim dhamir. Syarat yang ketiga, hendaklah yang diatofkan itu bagian dari kata yang diatofinya. Kalau sama kata hatta ra'saha. Ra'sa itu ba'd. Ma'tuf, ya, diatofkan dengan ma'tuf alaih. As-sama kata, kepala ikan itu bagian dari ikan tersebut. Yang keempat, hendaklah kata yang diatofkan itu merupakan akhir atau puncak bagi ma'tuf alaih. Ghoyatu syai' artinya adalah nihayatuh, akhirnya. Dan yang diinginkan adalah, yang dimaukan adalah bahwasanya engkau atofkan apa yang itu merupakan akhir dalam masalah penambahan ataupun pengurangan. Nanti akan dicontohkan di sini. Akhir dalam penambahan itu seperti apa, akhir pengurangan itu seperti apa. Stamir. Kalau syarih, wa mithalu musannifi wa mithalu musannifi jami'u jami'un li hadhihi syuruti fa inna ra'sa ismun dhahirun wa huwa ba'dun min as-samakati wa ghayat wa ghayatun wa ghayatun laha bin naqsi. Nah, contoh musannif itu telah contoh musannif itu mengumpulkan syarat-syarat ini. Apa contoh musannif? Akal tu sama kata hatta ra'saha. Perhatikan, syarat yang pertama ra'sa ismun bukan fi'il. Syarat yang kedua ra'sa isim dhahir, bukan dhamir. Kemudian yang ketiga ra's kepalanya itu bagian dari ikan itu. Yang keempat, ra's itu adalah akhir bagi sama kata dalam pengurangan. Maksudnya bagaimana dalam pengurangan? Ketika kita makan ikan, itu ikannya bertambah atau berkurang? Dikurang kan? Makan dagingnya terus. Nah, akhirnya sampai kepalanya. Itu namanya akhir dalam pengurangan. Kurangi-kurangi, berakhir di situ. Itu syarat-syarat atau dengan hatta. Sekarang contoh pengurangan yang berupa tambahan. Hendak. At fiha ma huwa. Maknawiyati. Maknawiyati. Ittisafu. Ittisafu. Binnubuwati. Contoh atofnya hatta yang itu merupakan nihayah, akhir atau puncak dalam ziyadah, dalam tambahan ucapanmu. Matan nasu hatal anbiya. Manusia, ini orang-orang itu mati, meninggal sampai pun para nabi. Sampai pun para nabi juga apa? Meninggal. Maka al-anbiya'u di sini alaihi salatu wassalam dibaca rafa' sebagai ataf kepada an-nas. Dia isim, dia dhahir, fa'at bagian dari ma'atuf alaihi. Nabi itu bagian dari manusia juga. Kemudian ghayah. Tapi ghayahnya di sini apa? Fi ziyadah ma'nawiyah. Tambahan yang secara maknawi. Apa itu? Ittisaf bin nubuwah. Disifatinya dengan kenabian. Nah, itu adalah merupakan kelebihan atau tambahan bagi manusia. Baik, ini pembahasan tentang hatta. Kita berpindah kepada huruf ataf yang berikutnya, yaitu am. Iqra. Qawluhu litalabit ta'yini ay minal mukhatibi. Mukhatabi. Minal mukhatabi. Bedanya apa mukhatib dengan mukhatab? Mukhatab itu yang diajak bicara, kalau mukhatib yang berbicara. Yang berbicara. Ucapan beliau am itu untuk talabut ta'yin, meminta kepastian. Meminta kepastian dari mukhatab, orang yang diajak bicara. Meminta kepastian dari orang yang diajak bicara. Istamir ya Pak Usman. Mustawiyaini. Zaidun 'indaka am Amr? Idza kunta ta'lamu anna ahaduhuma 'inda al-muqatabi walakinnaka lam ta'rif aynahu wa tazidu minhu An yu'ayyinahu laka. Walihada yujabu anil an su'ali madhkuri fitta'ayyini fitta'ayyini fitta'ayyini ahaduhuma ahadi ahadihuma wa yakulu yukal yukalu zaidun aw amrun. Taib. Ucapan beliau ditolabi ta'yini idza kanat ba'da hamzatin dahilatin ala ahadil mustawiyaini. Masuk, jadi hamzah di am di sini untuk meminta kepastian dari orang yang diajak bicara jika terletak setelah hamzah yang masuk kepada salah satu dari dua hal yang sama. Maksudnya dua hal yang sama apa? Sama dalam sisi hukum bagi si pembicara. Ya. Ahadul mustawayain, dua sisi yang dua perkara yang sama bagi si pembicara, orang yang bertanya tadi. Contohnya Az-Zaidun indaka amrun, apakah Zaid di sisimu atau si Amr? Kamu bertanya seperti itu apabila kamu mengetahui bahwasanya salah satu dari keduanya itu di sisi orang yang diajak bicara. Akan tetapi kamu tidak mengetahui siapa pastinya, si Zaid kah atau si Amr. Maka kamu bertanya pakai ini, Az-Zaidun indaka am amrun, apakah Zaid di sisimu atau si Amr? Dalam keadaan apa? Kamu tahu salah satu dari dua orang ini ada di sisi orang yang dia bicara, tapi kamu tidak tahu siapa yang pastinya itu siapa. Nah, dan kamu menginginkan darinya, dari siapa? Minhu min man? Besak? Minal mukhatab. Kamu inginkan dari orang yang kamu ajak bicara untuk memastikan bagimu siapa dia. Oleh karena itu, dijawab dari pertanyaan yang disebutkan tadi dengan memastikan, mentakyin salah satu dari keduanya. Kalau ditanya, Az-Zaidun indaka am amrun? Jawabannya satu, amrun atau zaidun. Gitu. Karena ini meminta apa? Talabut ta'yin, meminta kepastian siapa dari dua orang, di antara dua orang itu yang ada di sisimu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Az-Zaidun indaka am amrun? Jawabannya apa? Imma zaidun atau amrun. Baik, istamir ya Bapak Ustaz. Qala wala yujabu bina'am wala bila wala biqolika indi ahaduhuma li'adami ta'yiri wa'alamatuha sihatul istighna'i anha bi'ayyi mudafatun lidomiril mudafatin mudafatin lidomiril uta'atifaini. Fayuqalu fil mithali al-mutaqaddimi ayyuhuma.